anak kita itu? Kemana anak-anak yang dilahirkan oleh seluruh bangsa ini dengan keringat, dengan luka, dengan darah dan kematian? Anak-anak yang dilahirkan oleh sejarah dengan air mata 3,5 abad, kemana? Kemana anak-anak itu? Siapa yang berani-berani menyembunyikan mereka? Siapa yang menculik mereka? Siapa yang mencuri dan membuang mereka? Kadang-kadang kita tidak perlu waktu yang lain untuk menjadi seorang yang lain, meskipun tetap itu diri kita. Saya itu kemarin 2 minggu yang lalu saya di Washington. Dan teman-teman di sana lapor, ini saya barusan ngobrol sama Cak Nun di Washington, Mas. Padahal aku itu turun di Oma. Nah, nanti saya tiba-tiba di Mamuju. Terus ada kiai dari Mamuju lari. Lari, ini saya, enggak. Jadi ada seorang ketika Kiai Kanjeng ke Mandar, malam itu kita ada acara, ada kiai yang tiba-tiba datang. Loh, kenapa Pak Kiai? Ini Cak Nun di Mamuju tadi. Mamuju itu kira-kira ya sini-sini Madiun lah, Mas. Dari Mandar itu, dari Polewali itu ke sini Madiun. Saya ada di Mamuju. Jadi untuk ketemu saya, Anda bisa ketemu di mana-mana. Gitu. Dan tidak perlu besok-besok atau kemarin-kemarin. Tapi itu juga bukan saya. Tapi jangan bilang itu bukan saya. Jadi tadi malam saya sama Cak Fuad di Padang Bulan sampai jam 4, terus pagi langsung airport ke sini, terus sekarang juga sampai pagi. Cak Fuad harus ke Malang besok, jadi malam ini pakai kereta jam 2. Jadi Cak Fuad mohon izin. Semalam sebenarnya kita membicarakan hal yang sangat penting, mudah-mudahan nanti bisa sedikit ditransfer ke sini, waktu Padang Bulan tadi malam. Dan alhamdulillah Cak Fuad, terima kasih atas kehadirannya, meskipun kita sebenarnya membutuhkan penjelasan seperti tadi malam mengenai kapan Allah menolong kita. Syarat-syaratnya itu apa saja supaya kita ditolong, tidak hanya sebagai dirimu, tidak hanya sebagai keluargamu, tapi juga sebagai masyarakat, bangsa, dan negaramu. Kapan Tuhan akan menolong? Ada beberapa yang harus kita tempuh sebelumnya. Cak Fuad, terima kasih atas kehadirannya dan mungkin ada. Sekali lagi saya juga mohon maaf karena besok ya pagi saya juga ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan di sana. Saya menyampaikan salam sekali lagi dari Dr. Walid tadi. Minta maaf karena terpaksa harus karena dengan keluarganya, anak-anaknya, sehingga harus segera pulang. Dan dia mengatakan 2 bulan lagi istri dan ibunya akan datang ke Jogja. Dan dia berharap bisa datang lagi ke sini insya Allah ya, dengan ibunya yang jauh-jauh datang dari Kairo. Dan dia sudah ceritakan betapa indahnya Indonesia, persahabatan, persaudaraan sesama muslim di negeri ini. Saya kira itu saja, sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Fuad, syukuran Cak Fuad. Terima kasih. Tepuk tangan semua untuk Cak Fuad. Ya, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, di Ma'iyah ini sebenarnya nomor satu bukan apa yang Anda dengarkan, tetapi bahwa kita mengalami bersama nuansa keseimbangan mental, keseimbangan dunia akhirat, langit, bumi, dan seterusnya. Anda mengalami saja, nanti Anda akan punya aplikasi-aplikasi, akan luding, akan tumbuh, akan berbuah. Segala sesuatu ada yang bisa kita perintahkan dan banyak yang tidak bisa kita perintahkan, tetapi itu akan menjadi kebaikan Anda dan kita semua di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Dalam konteks-konteks yang kecil maupun mudah-mudahan Allah menolong kita, kebersamaan ini membuat Allah tidak mungkin tidak menolong kita semua sebagai bangsa Indonesia dan negara Republik yang membingungkan ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Pak Muzamil, Pak Mustafa, dan para redaktur sekalian, kita pindah ke sesi kedua. Monggo kita ke pihak Kiai bersama-sama. Mbak Nia, Mbak Yuli juga akan segera dengan Kiai Kanjeng nanti entah jam berapa ke Surabaya. Jadi mereka ini mobat mabit. Saya kira satu kunci ya. Saya jujuk saja bahwa kan tidak mungkin Pak Muzamil. Pak Muzamil kan mengatakan kemarin bahwa urut-urutan dalam Islam pekerjaan yang baik itu ada tiga. Satu, aziro'ah, yaitu cocok tanam. Yang kedua, asina'ah, yaitu gawe-gawe, teknologi. Yang ketiga adalah atijaroh. Nah, ini urut-urutannya ini Nabi sendiri melakukan yang ketiga. Sekarang masalah kita adalah bahwa di luar tiga ini kita jadikan profesi juga, Pak Muzamil. Politik itu bukan kerjaan. Politik itu tugas dan amanah. Tapi kita jadikan profesi, maka pasti hancur kita. Pengajian, ustadz, ulama itu bukan profesi, bukan kerjaan. Karena tidak termasuk di antara yang tiga ini. Ya. Hanya tiga itu kerjaan di dunia, itu profesi di dunia. Tapi karena sekarang ini sekolahan itu bukan pekerjaan, bukan profesi, bukan sesuatu yang diperdagangkan. Bahwa dia membutuhkan uang, iya. Ya, tetapi konteksnya bukan tijaroh. Nah sekarang sekolah sudah menjadi tijaroh. Majelis-majelis agama sudah menjadi tijaroh. Politik sudah menjadi tijaroh. Parpol sudah menjadi tijaroh. Maka fanta diri sa'ah. Kita pasti akan mengalami kehancuran yang tidak pernah berhenti. Sehingga kita pelan-pelan betul harus merumuskan dan menemukan bagaimana supaya semua ini disembuhkan oleh Allah dengan mempekerjakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nanti pelan-pelan kita omongkan. Untuk sesi kedua ini saya mohon dengan sangat Cak Zaki dan semua untuk mengantarkan sahabat-sahabat kita dari Vihara, dari Jakarta, Romo dan teman-teman semua. Kemudian sekalian Mbak Novia Kolopaking untuk maju ke depan, saya mohon dikasih jalan. Mbak Novia, Mas Ali tolong diantarkan Romo dan teman-teman semua ke sini. Oke, kita mulai supaya nuansanya berbeda. Dari tadi kita Umi Kulsuman meskipun sangat tidak sempurna, tapi pokoknya kita apresiasi dan menghormati lintas benua, lintas perbedaan dan seterusnya. Kalau gitu saya minta sebelum perkenalan dengan beliau-beliau, agak kesini. Ya. Sebelum perkenalan dengan beliau-beliau, kita minta langsung satu nomor dari ibu-ibu. Untuk switch ya, situasinya transformasi apa ya Mbak Fia? Sekalian kalimah aja. Jadi kita dari Timur Tengah tadi, kita ke Lebanon baru ke Indonesia gitu ya. Kecuali nek wong Madura kan teko Arab nang Denmark sik kae balik Madura. Nang Denmark untuk beli majalah anak-anak itu, mainan anak-anak, mainan itu bahasa Inggrisnya play, anak-anak itu boy, jadi mainan anak-anak itu playboy. Oke teman sekalian, berarti ada dua macam kalimah yang dikerjakan, yang diaransir atau dikerjakannya, yaitu kalimah yang asli dari Majidah Rumi dari Lebanon yang berlirik Arab. Kemudian kita Inggriskan dan campur Arab sedikit menjadi kalimah versi Kiai Kanjeng dibawakan oleh Mbak Novia. Kalau kalimah yang asli dibawakan oleh Mbak Yuli, sekarang kita bawakan yang kita modifikasi menjadi agak lebih barat. Tes. Kita punya tamu beliau ini, saya mohon saling memoderasi ya, Mas Haryanto. Kita ini tamu-tamu kita dari Jakarta Barat. Ini beliau ini jamaah YouTube lah. Jadi beliau ketemu kita itu karena YouTube. Jadi YouTube itu mudah-mudahan yang bikin dulu itu masuk surga lah. Ya, di samping yang kacau-kacau juga ya dari dalamnya, tapi pokoknya banyak juga kebaikan-kebaikan yang disambung oleh media itu. Nah, mungkin nanti tolong kita saling mengeksplorasi dan saling menggali, tapi beliau biar memperkenalkan asal-usulnya, nama beliau dan juga timnya yang hadir pada malam hari ini. Nyun sewu. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ucapkan selamat malam, mungkin masih sebelum jam 12 ya. Kalau pagi, ya dengan bahasa tentunya bahasa Anda, bahasa saya, biasa kalau kita di Buddhis salam dengan Namo Buddhaya, mungkin Bapak Ibu dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pada malam hari ini saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa berbicara di sini. Terus terang baru sebulan yang lalu saya membuka YouTube ya. Sebelumnya kenal dengan Cak Nun itu awal masih lebih muda lah. Ya rambutnya masih hitam ya kan, masih gantengnya itu ya. Ya sekarang juga enggak kalah, tetap ganteng gitu. Setelah itu ya sudah lupalah, lupa, lama-lama kenal lagi loh. Ini Cak Nun. Kemudian saya merasakan sesuatu, kok wejangannya ya, ajarannya kok sama gitu. Kita sebagai romo, romo pandita, di dalam agama Buddha itu ada para bhikkhu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu suka nonton film Shaolin, ya pala botak pakai jubah, nah itu dengan tasbih, yaitu partapa yang telah meninggalkan hidup duniawi. Lalu ke umat ini agak jaraknya agak jauh. Ya, seorang bhikkhu tidak boleh menyumpah atau akad nikah sebagai penghulu bagi orang yang menikah. Lalu dibentuklah majelis pandita yang bisa ke masyarakat. Paling tidak kalau agama Buddha mau masuk ke catatan sipil, dia harus melalui surat dari keagamaan. Dibentuklah majelis pandita ini sebagai romo. Tapi pandita, kalau romo itu kadang-kadang di dalam Katolik juga disebut romo, pastor. Tentunya sebutannya hanya sebagai rama, rama atau bapak. Karena pandita menurut bahasa Pali, Pali dari India sana itu artinya yang bijaksana. Nah, jadi saya tertarik, akhirnya saya tanya ke sekretariat, tanggal 17 ada acara. Lalu saya berangkat kemarin naik pesawat, dan teman kita ini baru sampai malam, sore tadi, siang, dari malam ya, Jumat malam baru berangkat, Sabtu pagi naik mobil, kita naik pesawat lebih dulu. Keinginan saya adalah ingin minta pencerahan dari Cak Nun. Karena kebetulan wihara kita bernama Sahabat Sejati, dalam bahasa Sanskerta atau dalam bahasa Pali Kalyanamita. Mita itu kalau Sanskerta mitra. Karena kita ada beda sedikit huruf aja. Dhamma dengan M-nya double. Dan menjadi Dharma. Nah yang kita cari ini Dharma adalah kebenaran. Jadi karena di sini harus memakai merek. Merek di dalam KTP harus agama Buddha. Padahal Buddha itu adalah manusia yang telah sadar. Tercerah. Yang sudah bebas dari kelahiran dan kematian. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Saya lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabra enggak ada ya? Udah ke belakang. Ya. Oh ya, gini teman sekalian, saya ingin ngomong satu. Mungkin sudah saya omongkan, ada yang sudah beberapa yang mendengar, tapi gini, menurut Anda, tak ulang padang bulan semalam ya, Anda ini dititipi Indonesia dibekali Ma'iyah, ataukah Anda ini dititipi Ma'iyah untuk Anda pakai dalam kehidupan, terserah untuk Indonesia atau untuk keluargamu atau untuk seluruh dunia. Jadi yang pertama, Anda dititipi Indonesia oleh Allah, disangoni Ma'iyah. Yang kedua, dititipi Ma'iyah, terserah mau kau terapkan seluas apa. Yang mana yang kita, yang menurut Anda kita alami, posisi kita di mana? Dititipi Ma'iyah, apakah kita pakai untuk Indonesia atau tidak, itu proses kita bersama. Kalau memang suatu hari Allah mengarahkan situ, kita ke situ. Jadi bukan kita dititipi Indonesia, disangoni Ma'iyah. Karena menurut Pak Muzamil, Pak Muzamil dikit aja Pak Muzamil, mengenai khalifah yang sebenar-benarnya khalifah, dikit aja. Nah, ini jawab Pak, sebelum saya ngomong mengenai azab dan hidayah tadi. Kita bukan cari azab loh ya. Ya. Jadi khalifah itu selama ini kan dipolitisir, dibelokkan artinya. Menjadi sebuah khilafah itu kepemimpinan, kekuasaan, kan itu ya. Khalifah itu penguasa formal dalam Islam, kan itu ya. Padahal khalifah itu dari kata khalafah yakhlufu, yang artinya mengganti. Jadi menggantikan posisi pihak lain. Maka khalifah adalah orang yang memerankan peran pihak lain. Manusia itu representasi Allah. Jadi salah satu peran Allah itu diperankan oleh manusia sesuai dengan kadar dan potensi yang diberikan oleh Allah. Maka manusia itu disebut khalifatullah. Jadi itu khalifah. Sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, terutama yang empat, karena mereka itu sangat mengidolakan Nabi, mereka bahkan selalu apapun ingin seperti Nabi, maka mereka disebut dengan khalifahnya Rasulullah. Jadi khalifah itu bukan pada jabatannya, khilafah itu bukan sistem pemerintahannya, tapi jabatan apapun, sistem apapun, kalau ada semangat untuk merepresentasikan Rasulullah, merepresentasikan Allah, merepresentasikan Allah, di situ ada khalifah, di situ ada khilafah. Begitu. Jadi bukan soal bentuk negaranya, asal manusianya merupakan representasi dari Tuhannya, Nabinya, ya. Romo representasi Buddha di sini gitu ya. Sudah, bentuknya ngikut. Jadi bukan presidensial apa parlementer apa republik apa kesultanan apa persemakmuran atau federasi dan sebagainya, itu tidak penting, karena selama Rasulullah memimpin Madinah itu tidak pakai bentuk. Yang terjadi adalah perjanjian-perjanjian horizontal terus-menerus. Jadi pasal-pasal hukumnya itu sebanyak 47 pasal itu hasil perjanjian publik. Sementara tidak ada kepemimpinan vertikal. Kalau mau acuan sejarah, khilafah itu ya tidak ada bentuknya, karena yang dipentingkan manusianya. Ini bisa sampai ke soal riba, bisa sampai ke apa saja, tapi intinya adalah representative of Allah, kan gitu kan. Bagaimana mungkin langit, gunung, bumi atau lautan ya menyandang amanat Allah itu loh. Emang kalau jadi pemimpin alam semesta harus bisa ngomong? Emang kalau jadi pemimpin alam semesta harus bisa pidato, kan gitu? Enggak. Kalau misalnya yang jadi khalifah adalah gunung, ya sudah, semua yang lain belajar kepada gunung, kan begitu dong. Dan adakah gunung yang tidak taat kepada Allah? Sebenarnya memang lebih pantas gunung untuk jadi khalifah, lebih pantas langit dan bumi daripada manusia. Karena manusia justru diberi hak untuk memilih, boleh kafir. Meskipun dengan resiko masuk neraka gitu ya. Dan manusia mau diberi demokrasi oleh Allah, kemudian dia memilih untuk menjadi khalifah. Terus Allah menyebut dia sungguh zalim dan bodoh. Zaluman jahula. Secara epistemologis, zaluman jahula itu satu kata yang khusus, Pak. Bukan zaliman jahila, tapi zaluman jahula itu begitu mendalamnya kebodohan dan kezaliman manusia. Sigot mubalago itu namanya. Diingat-ingat ya. Apa jenenge, Pak? Sigot mubalago. Dadi engko nek kamu lho iku zaluman itu gua pas ning takmir masjid rapat kuwi ngomongku ya. Oh itu sigot apa Mubalago itu, Pak. Lho kok gue ngerti? Ma'iyah ya, ngono kuwi to. Padahal ngertinya minggu tok itu ya. Sigot mubalago ya, Pak ya. Betul. Jadi bukan hanya zaliman jahila, tapi zaluman jahula. Jadi banget kalau bahasa Jagjugnya itu adoh terus jadi aduh gitu. Nek dawa dawi gitu kan. Kalau Jawa Timur zolim juahil kan gitu kan. Kalau Arab zaluman jahula. Nah, mari kita jawab, Allah membodoh-bodohkan kita dan mendolim-dolimkan kita karena kita sanggup menjadi khalifah. Dan kita berjanji sebelum dilahirkan oleh ibu, kita berjanji kepada Allah. Sudah ada perjanjian itu, baca di Al-Quran. Ya. Nah sekarang mari kita buktikan, lama iyah ini insya Allah mencoba membuktikan kekhalifahannya. Tidak harus memerintah Indonesia, tapi pada setiap orang Ma'iyah, dia adalah representasi dari kasih sayang Tuhannya, keadilan Tuhannya, kan begitu. Anda representator dari Tuhan. Dan Anda juga jangan mengklaim mentang-mentang representator, terus Anda yang mau kasih pahala. Gimana itu, Pak? Gimana, Pak? Loh, saya kan representasi Tuhan. Ayo sini, kumpulkan. Kunci mobilmu, gitu ya. Uangmu, nanti insya Allah kembali 700 kali lipat. Nah, loh, Anda kan manusia, Anda kan cuma ustadz, kenapa Anda kok berani menjanjikan? Loh, saya kan representasi Allah di dunia. Gimana kalau ada orang tanya gitu, Pak Muzamil? Itu namanya over. Itu bukan khalifah itu namanya, tapi melangkai. Iya. Jadi kan prajurit itu kan taat kepada komandan, tetapi tidak lantas dia bersikap sebagai komandan. Ada pembagian tugas antara komandan dengan prajuritnya. Ini kan kisahnya sama dengan supir yang dijambret apanya? Spionnya itu. Jadi supirnya tetap berkewajiban membela barangnya bosnya, tapi bosnya berkewajiban untuk bermurah hati. Terus enggak apa-apa dicuri kan gitu kan. Tapi kan setelah dicuri lagi, dijambret lagi, apakah supirnya lantas boleh, bos biarin aja ya, enggak apa-apa ya dijambret, kan dia memang butuh duit. Masa supir bilang gitu? Kan gitu. Itu ngerti ya Mas, posisi masing-masing ya. Itu sama dengan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, apa? Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Ini masih ada waktu sedikit. Jam berapa sekarang? Masih jam 3 kurang. Kurang dikit ya. Sekarang saya tanya, ini saya kembalikan kepada bulan kemarin. Ini tafsirnya bagaimana nih Mbak? Surga di bawah telapak kaki ibu ini tafsir yang selama ini dipahami orang banyak gimana? Bahwa anak harus gimana? Harus taat kepada ibu, kan gitu kan? Kalau diterusin agak lebih keras, si ibu berkata kon macam-macam ya. Nasibmu ndek gini. Ya, di sini. Iya tak kan, Mas? Itu kalau ibunya pakai itu sebagai kekuasaan akan begitu tafsirnya. Ibu saya di Padang Bulan sekitar 1993 atau 94 mengatakan tafsir itu beda-beda tergantung posisi yang menafsirkannya. Kalau urusannya telapak kaki ibu, nasibnya anaknya, maka bagi ibu beda tafsirnya dengan bagi anak. Bagi anak harus menafsirkan bagaimana menjunjung ibu dengan ayat itu, ayat atau hadis? Hadis. Dengan hadis itu, bagi ibu bagaimana menyayangi dan menyelamatkan anaknya melalui hadis itu. Ngerti gak? Jadi tidak boleh outputnya menjadi kekuasaan. Jadi ibu saya mengatakan, dia bilang kepada waktu itu anaknya Pak Sudarmono, Mensesnek pada waktu itu yang datang ke Padang Bulan, dan ibu saya mengatakan di Padang Bulan, yang dimaksud al-jannatu tahta ummahat itu bagi saya sebagai ibu adalah saya selama hidup menjaga hati saya, emosi saya, jangan sampai punya hati yang menesel. Menesel itu marah kepada anak, jengkel kepada anak, gitu ya. Saya tidak boleh ada aura yang membuat Allah akan mengabulkan dan merugikan anak saya. Saya harus menjaga cinta saya kepada anak saya. Karena saya disuruh Tuhan untuk membuat surga bagi anak saya di bawah telapak kaki saya. Itu tafsir seorang ibu. Nah, tafsir anaknya harus mendukung ibunya. Oh, saya jangankan disuruh mencuci bajunya ibu. Saya disuruh menjilat kakinya ibu, saya jilat. Karena disitulah surga saya. Itu anak. Jadi setiap ayat tafsirnya bisa seribu macam tergantung positioning Anda, tergantung konteks sosialnya. Bisa macam-macam. Nah, ini saya kembalikan kepada soal adab dan hidayah tadi, Mas. Kan saya tadi sudah tanya sama Anda, kita ini dititipi Ma'iyah. Kan gitu. Sejauh ini jamaah Ma'iyah menggunakan untuk dirinya, keluarganya, ketentraman hatinya, dan seterusnya. Untuk kecerdasan, untuk cara berpikir, untuk ketangguhan hidup, untuk sehat, untuk tidak terlalu gampang ngantuk, tidak lembek, gitu ya, tidak nangisan, tidak galau, kan gitu kan. Tetapi kan belum eksploratif ke lapangan yang lebih luas. Nah sekarang kalau upamanya yang berlaku itu adalah yang kedua, Anda dititipi Indonesia. Terus disangoni Ma'iyah. dengan semua kosmologi nilainya. Menurut Anda, Anda bisa enggak menyelesaikan masalah Indonesia? Kalau Anda hitung gitu ya, Anda detail gitu, kalau ndelok, waduh korupsi itu gitu ya, waduh liku-likunya ya Allah gitu. Itu gimana menyelesaikannya? Masalah pendidikan aja susah kok, Mas. Ya toh? Kemarin kita bicara di Padang tentang pendidikan, ya Allah, pendidikan itu ya Allah, ya Allah. Di Jogja itu anak SD harus belajar bahasa Jawa, setelah itu tidak ada di SMP dan SMA, apalagi di tempat masjid. Jadi yang nulis buku pelajaran bahasa Jawa itu seluruh pengetahuannya ditumpahkan untuk anak SD. Jadi anak SD itu canggih banget ya. Wis ngerti onto wacono, wis ngerti kata-kata mutiara Jawa yang tinggi-tinggi tidak karu-karuan itu ditumpahkan habis. Jadi tidak ada koordinasi, tidak ada takaran, tidak ada apa ya Pak, tidak ada dosis yang ditentukan. Apalagi buku itu ditulis tidak berdasarkan pendidikan, tapi berdasarkan transaksi bisnis dan tender-tender kan begitu. Maka tidak ada kontrol kualitatif lagi dan seterusnya. Pendidikan tok angel ya karu-karuan Mas. Apa meneh soal korupsi, apa meneh soal beda negara dan pemerintah dan seterusnya. Jadi menurut Anda, Anda kalau sekarang saya oke, Tuhan sudah berfirman, wahai anak Ma'iyah, kamu saya perintah untuk menyembuhkan Indonesia, bisa enggak? Bisa enggak, Mas? Enggak bisa toh. Mendiknasmu sapa? Menteri pendidikanmu siapa dari Ma'iyah? Sapa? Loh, enggak dari Ma'iyah yang Anda pilih dari Ma'iyah, kan Anda sekarang diserai Indonesia nih. Siapa menterimu, SDM-mu siapa ya? Menteri SDM sama siapa? Singkat kata, bisa enggak Anda memilih kabinet Ma'iyah untuk Indonesia? Eh? Bisa atau tidak bisa? Raisa atau Mas? Eh? Raisa atau Mas? Karena seluruh tatanan modern ini berangkatnya dari asumsi bahwa manusia itu tidak bisa dipercaya. Apa saja? Kita bikin pasal itu karena kita curiga orang akan maling, orang akan ini, kan itu kan gitu. Maka kita bikin aturan, kita bikin pagar itu karena takut ada anjing mau masuk, ada maling mau masuk. Kan begitu. Kalau manusianya halal bihalal satu sama lain, pagar-pagar akan sangat berkurang. Betul enggak, Pak? Kan sekarang ini kita lebih mementingkan pagar daripada sawahnya. Islam saja kan sibuk pagarnya, tidak sibuk kreativitas cocok tanamnya, kan gitu. Intinya orang Ma'iyah untuk menyembuhkan Indonesia butuh pertolongan Allah apa tidak? Tergantung apa tidak? Maka tadi sinisian wahyu tadi ya Mas. Mungkin tidak bisa saya jelaskan kalau jadi ada dua sisi, yang satu satrio, yang kedua pinandito. Agak sedikit vertikal tapi tetap harus ada hablun minallah yang namanya sinisian wahyu. Kalau Anda punya pemimpin nasional yang tidak terbimbing langkahnya oleh Allah, sudahlah, jangan banyak berharap juga. Sebab kalau dia betul-betul mandito ya, sini apa? Satrio pinandito, itu juga tetap tergantung perkenan Allah, sebab nabi saja tidak ada yang sakti. Kesaktian nabi itu pinjaman dari Allah. Nabi Musa kan sudah jelas Anda sudah saya kasih tahu tidak bisa membelah laut. Kalau lautnya tidak disuruh Allah, hei laut kalau kamu dipukul sama Musa, membelahlah lah, baru lautnya membelah. Bayangin kalau yang diperintah Musa toh, lautnya tidak diperintah sama Allah. Nguinang ini gak sigar-sigar. Eh? Jadi suami istri itu karena keduanya diperintah oleh Allah, kedua-duanya dikasih mawaddah di dalam hatinya. Yang laki dikasih mawaddah, perempuan dikasih mawaddah. Maka mereka punya magnet untuk saling menyatukan diri, maka nikahlah mereka. Kan begitu. Jadi perintah Allah itu lengkap seluruhnya. Nah teman-teman sekalian, kita butuh pertolongan Allah. Yang kita butuhkan adalah hidayah. Kalau Allah itu kadang ngasih hidayah, kadang ngasih azab. Kita semintanya kalau menyeluruh ya hidayah. Semua dikasih hidayah oleh Allah. Dari presidennya, MPR-nya, ketua DPD-nya semua dikasih hidayah, kan gitu, sampai rakyatnya. Tapi kan persyaratannya berat juga untuk dapat hidayah semua. Sakarkarpe yahdillahu mayyasha, ya toh? Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, lah piye arban. terserah-serah Allah. Maka kita pakai hukum yang di sampingnya. Barang siapa melakukan kejahatan, dia akan menemukan balasannya dari Allah. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah dan syarran yarah. Nah, sekarang gini teman-teman sekalian. Pak Muzamil, kalau Anda dihina orang, Anda akan marah. Paling tidak ada muncul kemarahan di hati Anda, misalnya 5 kadarnya, entah 5 apa itu, 5 ohm apa 5 volt apa 5 apa begitu ya. 5 derajat Celcius apa apa terserah. Pokoknya dihina orang itu 5 munculnya dalam hati. Sekarang kalau yang dihina itu istri Anda, kira-kira 3 apa 7 apa berapa? Carok. Berarti di atas 10 toh. Jadi istri dihina itu lebih membuat kita marah daripada kalau kita sendiri dihina, betul enggak? Kenapa? Karena kita mencintai istri kita. Karena istri kita adalah kekasih kita. Dan kekasih kita itu lebih tinggi daripada kita. Lebih kita junjung daripada diri kita sendiri. Betul enggak? Gitu ya. Nah, apa sebabnya Nabi Nuh dikabulkan? Azab Allah dengan banjir seluruh dunia itu bukan karena Allah sendiri terluka. Tapi karena kekasihnya dilukai. Karena Nabi Nuh itu dilukai oleh umat manusia. Nabi Hud dilukai hatinya. Kalau kekasih dilaku itu dilukai hatinya, caruk terutama ulul azmi. Ulul azmi siapa aja Pak Muzamil? Mohon maaf. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Ulul azmi. Itu kekasih Allah. Ya, juga yang dikasih gelar ya, ada Adam Khalifatullah, Nuh Ruhullah, Ibrahim Khalilullah, Ismail Dabihullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Muhammad Habibullah, gitu ya? Iya. Habibullah. Teman-teman sekalian, kenapa saya mau bermakiyah seperti ini? Ini sudah tahun keberapa ini? 19, tahun ke-19 ini, mau cepat syafaat. Padang bulan sudah tahun ke-24, KC tahun ke-16. Masuk ke 17. Gambang BBW 10. Besok itu 10 tahun BBW. Tanggal 20. Gambang syafaat 17 atau 18 Semarang. Dan sekarang ada makian-makian, simpul-simpul yang lain banyak sekali. Kenapa saya mau? Kenapa tadi malam saya masih di Jombang, sekarang saya sudah di sini ngelembur lagi, begadang lagi, terus nanti saya harus ke Surabaya lagi, nanti malam begadang lagi, besok malam begadang lagi, lusa malam begadang lagi terus menerus. Dan itu tidak ada urusan profesional, tidak ada urusan transaksi, tidak ada urusan eksistensi, tidak ada tujuan-tujuan kekuasaan, tidak ada hal-hal yang tidak kompatibel terhadap Allah tadi itu ya Mas ya. Kenapa saya mau Mas? Aku golek opo-opo, dan semua teman-teman di Amerika, di luar negeri mengatakan, apa itu agendanya makiyah itu? Kok makiyah di mana-mana terus-terusan itu apa agendanya? Agendanya itu supaya ada orang yang nanya seperti itu. Ngono ae aku angel-angel. Lah ya apa katene? Lah angel lagi. Aku ditanya agenda. Agenda tuku buku ning toko merah kan buku agenda. Iya. Lah iya. Teman-teman sekalian, tadi saya mengulang apa yang diomongkan oleh Romo ya. Kadang-kadang kita tidak perlu waktu yang lain untuk menjadi seorang yang lain, meskipun tetap itu diri kita. Saya itu kemarin 2 minggu yang lalu saya di Washington. Dan teman-teman di sana lapor, ini saya barusan ngobrol sama Cak Nun di Washington Mas. Padahal aku itu turun di Oma. Nah nanti saya tiba-tiba di Mamuju. Terus ada kiai dari Mamuju lari. Lari, ini saya, enggak. Jadi ada seorang ketika Kiai Kanjeng ke Mandar, malam itu kita ada acara, ada Kiai yang tiba-tiba datang, loh, kenapa Pak Kiai? Ini Cak Nun di Mamuju tadi. Mamuju itu kira-kira ya sini-sini Madiun lah Mas. Dari Mandar itu, dari Polewali itu ke sini Madiun. Terus saya ada di Mamuju. Jadi untuk ketemu saya, Anda bisa ketemu di mana-mana. Itu, tidak perlu besok-besok atau kemarin-kemarin. Tapi itu juga bukan saya, Tapi jangan bilang itu bukan saya. Angel toh, Pak? Ya enggak angel, memang begitu hidup itu. Dan itu terserah-serah Allah kan begitu. Maka teman-teman sekalian, kenapa aku mau melakukan ini? Kenapa Anda juga mau seperti ini? Kenapa kalau makian orang menancap hatinya, badannya, dan tidak ingin pergi? Tidak harus makian yang resmi kita, tapi juga makian dimanapun dengan umum. Mereka berdiri yang paling belakang berjam-jam dan tidak mau pulang. Dan ketika pulang juga malas untuk pulang karena merasa masih ada sesuatu yang jangan sampai saya kehilangan, kan begitu? Kenapa mau Anda? Teman-teman sekalian, karena kita disuruh Tuhan untuk membangun aura, kelakuan, dharma, kesolehan, dan seterusnya. Yang nanti menumpuk alasan-alasan agar supaya kita sampai kepada tingkat kelayakan untuk dicintai oleh Allah. Untuk menjadi kekasih Allah. Jadi Anda datang ke makiyah itu sebenarnya Anda adalah sedang audisi untuk menjadi kekasih Allah. Kan gitu. Apa mana liannya audisi ya? Iya. Anda sedang membangun diri untuk menjadi kekasih Allah. Dan itu yang dibutuhkan Indonesia sekarang. Kalau nanti ada kekasih Allah yang lulus di hatinya Allah, maka Allah akan, sinisian wahyu akan dia lakukan. Dia akan mendampingi pemimpinmu. Dan dia yang akan memilih pemimpinmu. Dia yang akan memberi petunjuk kepada pemimpin untuk memilih menteri siapa. Dari Houston apa dari mana. Kan begitu. Allah akan membimbing dia. Sinisian wahyu. Gitu loh. Dan Allah yang akan membukakan sejak awal pengetahuan si pemimpin itu mengenai segala sesuatu yang selama ini diketahui maupun yang belum diketahui. Karena rumus pertama pemimpin adalah alimul ghaibi wasyahada. Untuk manusia muta'alimul ghaibi wasyahada. Orang yang oleh Allah dikembarakan atau dibikin mengembara, Malioboro, untuk mengetahui dan mengalami secara empiris, bisyahadah, segala sesuatu yang harus dia kuasai sebelum dia menjadi pemimpin. Setelah pengetahuan itu lengkap pun oleh Allah dipersyaratkan huwar rahmanur rahim. Harus jelas salib kasih sayangmu. Hai, pakai salib ini, wujan, ternyata Katolik. Angel menara-ara, ya wis gak apa-apa. Maksudnya kalau segini itu Rahman, gini itu Rahim, gitu loh maksud saya. Dan itu jangan dibilang salib, PMI, PMI. Uko gak PMI itu matematika SD kan, plus gitu. Lah iya, wong saiki bingung dengan gulanya itu loh, jadi bahan pertengkaran. Oke, teman sekalian. Jadi kalau Anda kekasih Allah, dan saya kira Anda sudah kekasih Allah, meskipun masih selir. Ya, saya mungkin juga masih selir. Tapi sudah bermanfaat toh untuk keluargamu. Sudah disayang toh Allah untuk hidupmu. Untuk sehari-harimu kan Allah sudah menunjukkan sayangnya, cintanya kepadamu. Anda sudah kekasih Allah. Tapi kasihnya Allah kepada kita belum terakumulasi setingkat nabi-nabi yang dulu membuat Allah marah kalau kita disakiti. Sekarang pun sebenarnya sudah. Andaikan makiyah ini agak merata di seluruh Indonesia, kalau orang makiyah disakiti oleh orang lain, Allah akan caro. Begitu kan? Nah, jadi cita-cita makiyah itu apa? Agendanya adalah jelas sekarang. Loh, enak toh, Mas? Nah, padahal caro dikutuk-kutuk. Ya toh caro itu oleh orang modern dikutuk-kutuk, enggak boleh. Caro itu primitif. Oh, maksudnya kalau istrimu dijawil orang, diam aja gitu. Gimana? Orang itu kan soal martabat. Soal martabat. Ketebang pote mata, akuan pote tolang. Ah. Coba tuh. Daripada mata putih, Iya, daripada menanggung malu. Oh, daripada menanggung malu lebih baik mati. Jadi iya. Putih tulang itu, putihnya tulang itu sampai kelihatan karena kena celurit itu. Iya. Mati tidak apa-apa. Daripada saya malu, martabat saya dihina oleh orang lain. Ya, ya. Nah, Indonesia karena bukan Madura dibalik. Daripada saya mempertahankan martabat, mending saya ngemis ke Singapura. Kan begitu kan Mas ya? Ketebang pote tolang. Apa Pak? Mending. Pote mata. Enggak, mendingnya itu pakai bahasa Madura. Akuan pote mata, itembang pote tolang. Itembang. Ketembang. Aku apa? Akuan. Aguen. Aguen. Potai mata itembang potai tolang. Oke. Terakhir, ada satu pertanyaan dari Anda. Terakhir sekali. Dari semua yang tadi. Yang jelas soal kekasih jelas ya. Kalau Anda terakumulasi terus dan setia seperti ini, suatu hari Anda akan diresmikan menjadi kekasih Allah. Maka jalan keluar untuk Indonesia itu otomatis dalam bimbingan Allah. Anda tidak perlu bekerja keras dan berpikir keras sebagaimana yang Anda bayangkan selama ini. Seperti hidupmu sekarang kan sudah mulai kayak gitu, insya Allah. Gitu loh ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada satu orang, kalau tidak ada kita berdiri bersama langsung. Ada mas? Ya silakan mas. Satu orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki dari Magelang. Mau menanyakan untuk Quran surat Ali Imran yang bunyinya Am hasibtum an tadkhul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi kalimat al-jannah itu berupa materi atau al-jannah itu sebuah simbol atau? Anda akan tahu begitu nanti sudah di jannah itu. Itu kan sama Anda masih SMA tanya istri saya besok gimana ya wajahnya. Lo jawabannya kapan? Begitu nanti Anda mau nikah, jelas sekali wajahnya. Lo suarga kok ditakutno aku dik kene lagi. Jadi menurut Anda sudah menuduh Anda bahwa saya pernah ke sana. Sebenarnya sederhana, surga adalah yang tidak seperti yang engkau sesali sekarang, yang engkau keselin sekarang. Anda akan mencapai apa yang Anda inginkan. Jadi bentuknya belum terjadi. Yang ada atmosfernya dan tata ruangnya. Tapi bentuknya belum terjadi. Kalau mau bentuk-bentuk yang informatif, ya dia warnanya hijau tua. Gitu kan? Ada 4 tingkat. Nah, Anda mau tingkat pertama, apa kedua, apa ketiga, keempat, monggo dipikirkan sejak sekarang. Nah, untuk itu Anda harus tahu lah, maunya sama siapa di tingkat itu. Kan gitu. Kan ada 4 tingkat, ada 2 surga tuh, Pak. Dan 2 surga lagi. Anda baca surat Ar-Rahman, ada 2 surga, kemudian ada 2 surga lagi, warnanya hijau tua. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, mulai sekarang Anda harus kompatibel warnanya. Jadi mulai sekarang jangan pakai warna kecuali hijau tua. Ya. Beli baju, sarung, semua hijau tua, celana dalam hijau tua. Dan beli cat hijau tua, raimu caten hijau tua. Ya. Terus kalau orang tuamu tanya, lu, kamu kok raimu dicat? Lu, bukan catnya, bu, warnanya. Lu, kenapa warnanya? Ini warna surga. Gitu. Lu, kalau kamu masuk surga dengan wajah hijau tua, enggak kelihatan nanti. Lah, musir jana hijau tua kan seharusnya Anda putih, merah, baru kelihatan. Kalau Anda hijau tua juga, nanti tabrak-tabrak orang karena Anda enggak kelihatan. Repot kan, mas, kalau Anda memahami roh dengan sistem materi kan begitu. Jadi surga itu segala sesuatu yang kalau Anda bayangkan dia tidak, gitu aja. Kata Rasulullah gitu kan. Pokoknya kalau bangun bayang surga itu gini, ah itu tidak. Gampang toh, Mas? Udah sekarang anduk surga itu kira-kira gini, ah itu tidak. Anda tidak kerasan dengan tidak ini, maka segeralah. Ya, alhamdulillah.